yang sering kali terlupakan oleh manusia. Sedang mencoba buramkan dunia nyata. Mungkinkah ini yang namanya kuasa Tuhan yang seringkali terlupakan oleh manusia. Mencoba buramkan dunia nyata.